No negatifku, kowe mbiyen ngancani uripku. Saiki kowe lunga ninggal janji palsu. Apa iki piwales namu ngukir citra ning jero batinku. Apa teko dolanan atiku sampe namu. Nalika ati iki wis mantep tresno suci iki tapi misteri loro. Neng ngati pancen tresno marang limas, nanging aku ra bisa baleni kabeh kita. Kowe tau ono neng atiku, kowe biyen ngancani uripku. Saiki kowe lunga ninggal janji palsu. Aku lancar.